Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid lil Imam Abdurrahman ibn Hasan Al-Syekh rahimahumullah. Masih melanjutkan hadis Abu Musa, wa qati'ur rahim, yang kedua dari tiga orang yang Rasulullah ancam tidak akan masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus hubungan silaturahminya, yaitu kerabatnya, keluarga yang berhubungan nasab dengannya. Sebagian ulama menyebutkan mereka adalah ahli waris, artinya yang wajib untuk dia jaga silaturahimnya adalah ahli warisnya. Namun di sana ada keluarga yang nusus memerintahkan untuk seorang muslim menjaga silaturahim dengannya, walaupun itu bukan ahli warisnya, bahkan sangat dekat hubungannya dengannya, walaupun bukan ahli waris, seperti khal, khalah, saudara ibunya yang laki maupun wanita, bukan ahli waris, tapi orang yang harus dia jaga silaturahim dengannya. Maka pembatasan sebatas ahli waris kurang tepat dalam makna silaturahim. Allah sebutkan dalam surat Muhammad, fahal asaitum intawallaitum antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Mungkin jika kalian berkuasa di muka bumi, kalian justru melakukan pengerusakan dan kalian putus silaturahim. Ini dicela oleh Allah mereka yang memutus rahim. Di Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW sebutkan, ar-rahim muta'alliqatun bil arsh, taqulu man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Rahim itu bergantungan di arsh Allah. Dia berkata, barang siapa yang menyambungku silaturahimnya, maka Allah akan sambung dia. Ini Allah beri taufik, Allah bantu. Tapi yang memutusku, memutus silaturahimnya, Allah pun akan memutus dengannya. Menunjukkan pentingnya ar-rahim. Begitu pula dalam hadis Abdurrahman bin Auf, Rasulullah SAW sebutkan, qala Allah Azza wa Jal, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, ana Allah wa ana Ar-Rahman, aku adalah Allah, aku adalah Rahman. Khalaqtur rahim wa syaqaqtu laha isman min ismi. Aku yang ciptakan rahim dan aku ambil dari namaku. Karena nama Allah Rahman, Rahim. Dari situ rahim, silatul rahim. Maka yang menyambungnya aku sambung hubungan dengannya, yang memutusnya aku putus hubungan dengannya. Faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Au qala, atau di lafaz terakhir, wa man qata'aha batattuhu. Al-bat bima'na al-qata', sama. Aku putus jika hamba itu memutus rahimnya. Dan itulah makna ayat yang dibawakan oleh syarih, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum, bahwa Allah katakan kepada rahim, ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'u an wa aqta'a man qata'aki. Tidakkah kamu ridha wahai rahim bahwa aku menyambung orang yang menyambungmu dan aku memutus hubungan dengan orang yang memutusmu. Kemudian Rasulullah baca ayat ini. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Hadis juga di Bukhari, Muslim. Beberapa hadis semakna dengan itu banyak, bahwa Allah akan menyambung hamba, menyambung hubungannya dengan hamba yang menyambung rahimnya, dan mengancam memutus hubungannya dengan hamba yang memutus rahimnya. Itu sebabnya Rasulullah sebutkan termasuk dari tiga yang diancam tidak masuk surga, qati'ur rahim. Silatur rahim, perintah yang umum, mutlak, tidak disebutkan batasan dan kapan, apa nama silaturahim itu bagaimana. Maka yang semacam ini kembalinya kepada uruf, uruf kaum muslimin. Bagaimana uruf mereka? Terkadang uruf tasarruf itu kembalinya kepada bertemu, tatap muka, ziarah. Itu yang mereka sebut silaturahim. Ya, ya, berarti silaturahim yang menyambung adalah yang menemui, ziarah ke karib kerabatnya. Atau terkadang mereka menganggap silaturahim itu dengan bantuan harta atau yang lain, ya kembalinya kepada kemampuan jika itu ada, maka silaturahim ya dengan memberi bantuan itu kepada kerabatnya. Di hadis Ummu Kulthum binti Uqbah di Tabrani, Ibnu Khuzaimah dan disahkan Albani, Rasulullah katakan afdhalus shadaqah as-shadaqatu ala dzirrahim al-kashih. Sedekah paling afdal, sedekah kepada rahimmu, orang yang ada hubungan rahim denganmu, dalam keadaan dia kekurangan atau tidak mampu, lebih afdal ketimbang kamu berikan sedekah itu kepada orang lain yang mungkin gak ada hubungan nasab sama sekali denganmu, temanmu atau siapa. Karena kalau kepada mereka dua sekaligus, itu sedekah pahala bagimu, plus berarti dengan itu kamu silaturahim dengannya. Dengan kamu memberikan sedekah itu berarti kamu bersilaturahim dengannya, menyambung. Makanya lebih afdal daripada yang lain. Wa musaddiq bisihr, dan yang mempercayai sihir. Ai mutlaqan wa minhu tanjim lima taqaddama minal hadith wa hadha wajhu mutabaqatul wajhu mutabaqatil hadith litarjama. Mempercayai sihir secara mutlak termasuk tanjim, ilmu nujum, ilmu ta'thir. Dia percayai omongan mereka munajimin bahwa bintang ini, bintang itu, posisinya sini berarti berpengaruh, akan terjadi ini itu di muka bumi. Dia percayai wal'iyadzubillah, termasuk orang yang tidak akan masuk jannah. Dan karena itu hadis ini dibawakan oleh muallif ancaman bagi mereka yang percaya dan membenarkan para munajimin. Qala Dzahabi, kata Dzahabi fil kabair, dalam kitab kabair, وَيَدْخُلُ فِيهِ تَعَلُّمُ سِيمِيَا وَعَمَلُهَا. Masuk di dalamnya pula musaddiq bisihir adalah mempelajari ilmu simia dan praktek pengamalan ilmu ini. Simia salah satu cabang atau bentuk ilmu sihir, mereka namakan atau sebut dengan ilmu simia. Mempelajari ilmu itu plus juga mengamalkannya, dipraktekkan, tidak masuk jannah. Wa aqdul mar'i an zaujatihi wa mahabbatu zauj limra'atihi wa bughduha wa bughdihi. Begitu pula termasuk sihir adalah ketika seorang suami dibuat tidak bisa mendekat kepada istrinya, atau dibuat benci kepada istrinya, dalam keadaan dia sesungguhnya sayang dan cinta, tapi karena sihir, ada orang yang hasad misalnya atau musuh, maka dengan pengaruh sihir itu sehingga orang laki ini, si suami, gak bisa mendekat ke istrinya, atau bahkan sampai benci, bahkan sampai tingkat perceraian dan keretakan rumah tangga. Atau sebaliknya, si istri yang dibuat demikian, benci kepada suaminya atau tidak bisa mendekat kepada suaminya, dalam keadaan dia masih cinta, sayang. Dan itu yang Allah sebutkan tentang sihir memang. Ma yufarriku nabihi bainal mar'i wa zawjih. Ilmu yang memisahkan antara seorang lelaki dari istrinya, syaitan, khabith. Dia enggak senang melihat seorang muslim penuh cinta dan kasih sayang kepada istrinya, atau sebaliknya, muslimah cinta sayang kepada suaminya. Maka sihir ini, nas'alullah al-afiyah. Wa ashbahu dhalik bikalimatin majhulah, atau yang semakna dengan itu, ilmu-ilmu pelet yang kebanyakannya dilakukan dengan kalimat-kalimat yang majhul, mantra-mantra yang enggak jelas, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa ini, dia sendiri enggak paham apa maknanya, cuman disuruh dukunnya, tukang sihirnya, untuk mengucapkan ini itu. Qala wa kathir minal kabair bal ammatuha ilal aqal yajhalu khalqul minal umma tahrimuhu wa ma balagahu zajr fi walal wa'idu alaih. Kata Adz-Dzahabi rahimahullah, kebanyakan dosa-dosa besar umat banyak yang enggak tahu. Gak ngerti kalau yang mereka langgar itu kabair, dosa besar. Bahkan syirik, jangankan lagi dosa besar. Syirik pun mereka gak paham kalau itu syirik, kufur. Tidak tahu dan tidak sampai kepadanya ancaman keras, larangan keras terkait perbuatan-perbuatan itu. Dan itu musibah ketika dosa yang sangat bahaya dan besar justru umat dalam keadaan jahil. Ketika jahil ya mereka gak akan menyadari kalau perbuatan itu begitu bahayanya. Intaha. Dengan demikian berakhir bab ke-28 tentang tanjim. Bab ini tentunya dibawakan oleh muallif sebagai bentuk peringatan perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid atau tuntutan tauhid, menuntut darinya untuk menjauh dan menghindar dari perkara-perkara yang telah disampaikan, termasuk ilmu tanjim dan segala yang berkaitan dengannya. Di dalam bab tentu ada masail, kesimpulan yang dibawakan muallif. Qala al-ula al-hikmah fi khalqin nujum. Pertama, hikmah dalam penciptaan nujum, bintang-bintang. Dan Allah sebutkan itu dalam Quran. Satu sebagai perhiasan untuk langit, indah. Yang kedua, rujuman lisyayatin, sebagai lemparan membakar para syaitan. Yang ketiga, alamat, hum biha yahtadun, sebagai tanda dan arah membantu mereka untuk tahu arah, untuk tahu kiblat. Tiga itu tujuan penciptaan dan diadakannya bintang-bintang di langit. Yang selain ini maka dia telah menyalahi apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan bintang karenanya, termasuk tanjim. Mereka yang selalu hubung-hubungkan kejadian di langit, bintang, rasi, posisi, terbitnya, tenggelamnya dengan kejadian di bumi. Berarti akan begini. Berarti nasib orang akan begini, pernikahannya akan seperti ini. Bukan untuk itu bintang diciptakan. Atsaniyah, permasalahan kedua, arad ala man za'ama ghaira dzalik. Bantahan bagi yang menganggap selain daripada itu. Karena Qatada telah lalu dalam bab menyebutkan, man ta'awwala fiha ghaira dzalik akhta'a. Yang mentakwil-takwilkan selain daripada itu, maka dia pasti salah. Karena hanya untuk itu Allah ciptakan tiga tadi. Wa dha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bih. Dia dengan itu pula telah menyia-nyiakan bagiannya. Di akhirat dia enggak akan punya bagian. Karena syirik yang dia lakukan. Dan memaksakan dirinya pada sesuatu yang dia enggak akan punya ilmunya. Karena Allah enggak turunkan ilmunya tentang hal itu. Ats-tsalitsah, yang ketiga, dzikrul khilaf fi ta'allumil manazil. Perselisihan ulama terkait mempelajari manazil. Posisi-posisi bulan, bintang, dan telah lalu bahwa salaf banyak yang membolehkan kalau itu untuk tasyir, bukan takthir, sehingga membantu mereka untuk tahu musim misalnya, kapan ini panas di posisi bintang itu, kapan ini musim dingin, mana itu utara, selatan, negeri itu posisinya di bintang mana, dan semacam itu boleh. Ar-Rabi'ah yang keempat, al-wa'id fi man saddaqa bi syai' min as-sihr walau arafa annahu batil. Ancaman keras bagi yang mempercayai sihir termasuk tanjim, walaupun dia tahu itu batil dan mengakui kalau itu batil, tapi percaya karena lemahnya iman. Hatinya mungkin mengingkari, tapi secara lisan dia percaya. Dan perbuatan semacam itu dia mempercayai berpengaruh kepada orang lain, terlebih kalau dia dianggap orang penting, dianggap orang pinter, orang ngerti, orang agamis, bahasa orang dianggap orang alim. Itu akan berpengaruh bahwa orang akan tergiur dan tertipu bahwa berarti boleh mempelajari ilmu ini. Boleh kita datangi mereka, kita tanya, kita ini. Loh kok bisa demikian? Lah itu fulan, orang soleh kayak begitu. Buktinya dia juga percaya, dia juga datangi, dia juga tanya. Dan itu mafsadah yang sangat besar. Dan telah lalu penjelasan para ulama termasuk dalam bab ini orang mempercayai sihir, walaupun tadi dia mengatakan batil, bintang-bintang atau ramalan zodiak, bintang yang ma'ruf ada di ya di masyarakat, di majalah atau di mana tempatnya. Sagittarius nanti apa, ini itu. Leo nanti apa. Ntar apalagi namanya Scorpio. Apa begini begitu. Nah, menafsir-nafsirkan dan menerka-nerka tentang bisnis orang, bagaimana usahanya, bagaimana hubungan keluarganya dan seterusnya. Dan ini penting. Makanya diingatkan oleh mu'alif, walaupun dia mengetahui itu batil, tapi dalam pelaksanaan atau di kenyataannya dia bukannya benci dan menjauh, malah terkesan mempercayai. Dia ingin lihat, dia ingin tahu bagaimana nasib dia, seperti apa usaha dia. Saya lahir di bulan ini tanggal sekian, berarti bintang saya ini, bintang ini. Nah, nanti berarti seperti apa ininya. Nanti ketika ditegur mungkin dia katakan, oh, saya tahu ini batil. Tapi ya siapa tahu ini itu. Nah, ancamannya berat. Diancam tidak masuk jannah, tidak akan masuk surga. Makanya Dzahabi katakan tadi, banyak dosa besar umat dalam keadaan enggak tahu, enggak ngerti kalau ancamannya seberat itu, dosa besar yang sedemikian parah. Maka tidak ada yang menyelamatkan setelah tentunya segalanya adalah Allah, taufik, adalah ilmu tauhid. Dengan dia belajar tauhid, dia semakin tahu kepada siapa dia bertawakal, dia semakin faham apa yang harus dia tinggalkan, apa yang harus dia benci, apa yang harus dia ingkari. Karena dia tahu perusak-perusak imannya. Dengan mempelajari tauhid ini dia ngerti apa yang mencoreng tauhidnya, sehingga dia tinggalkan jauh-jauh. Orang yang terjerumus hanya karena kejahilan, karena dia gak tahu. Bagaimana tahu, belajar saja tidak. Na'udzubillah. Tidak jarang kamu dapati muslimin atau muslimat, banin au banat, anak-anak muda, entah itu di gelangnya atau liontinnya, di kalungnya, tulisan zodiaknya. Kalau dia misalnya Sagittarius, ya tulisannya Sagittarius, itu yang dibuat kalungnya misalnya, atau mungkin tulisan di gelangnya apa misalnya, Leo atau apa, dan dia bangga bahwa dia orang yang bintangnya ini, berharap akan dapat kebaikan ini seperti yang diramalkan di bintangnya. Dia cari majalah atau apa yang memuat itu, entah koran entah apa, padahal bukan dosa ringan, tidak masuk surga, orang selalu ancam. Bagaimana bisa diremehkan sedemikian rupa oleh muslimin muslimat? Ironis. Wal muwaffaq wal ma'sum man 'asamahu Allah. Yang selamat hanya yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kelanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.